إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين رحمكم الله Rasul alaihi salatu wasalam telah meninggal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mendahului kita semuanya. Rasul alaihi salatu wasalam telah bertahun-tahun yang silam, 500-an tahun yang silam, bahkan mendekati ribuan tahun yang silam, terlebih dahulu meninggal dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam di saat masih hidup, di saat masih berdakwah, di saat wahyu masih turun kepada beliau, beliau pernah bersabda bahwasanya beliau diutus dengan hari kiamat itu sangat dekat jaraknya. Maka kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasalam masa kenabiannya telah usai, bahkan Rasul alaihi salatu wasalam telah meninggal dunia, telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang semuanya akan meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasalam telah lama waktunya dari diutusnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, telah lama meninggalnya, beliau menyatakan hari kiamat telah dekat dengan diutusnya beliau, maka bagaimana lagi dengan di masa kita sekarang ini yang sudah 1000 sekian tahun lamanya dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam terucapkan tadi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat itu telah dekat. Belum lagi yang namanya kematian, kita tidak bisa menjamin, dan tidak ada jaminan bagi kita apakah meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataukah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Namun yang kita upayakan, yang kita usahakan adalah dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah, di atas agama Rasul alaihi salatu wasalam, di atas agama Islam. Kita senantiasa mohon berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semuanya di atas kebenaran, di atas Al-Quran, di atas Al-Hadith, di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa hari kiamat telah dekat, kematian juga bisa datang tiba-tiba suatu saat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian berarti kita harus semakin memperbanyak bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam suatu hadis, dalam sebuah sabdanya, dalam suatu kesempatan, telah memberikan bimbingan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, agar mereka bersegera untuk melakukan amal soleh, untuk mereka bersegera beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunda, menunda dan menunda, menunggu dan menunggu, namun segera. Ada kesempatan, segera manfaatkan. Ada waktu, segera dimanfaatkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Yang artinya, badiru, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan, sebelum datangnya ujian dan cobaan, sebelum datangnya permasalahan yang menyibukkan dan menjadikan engkau tidak mampu melaksanakan amal soleh. Ujian dan cobaan yang silih berganti, kaqita'il laylil mudlim, seperti waktu malam yang semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gulita, semakin lama semakin kita tidak bisa melihat ke arah mana kita akan melangkah, ke arah mana kita akan berjalan, ke arah mana jalan keluar, solusi dari kegelapan tersebut. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, selagi ada kesempatan, segera manfaatkan amal kebaikan. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, membaca istighfar, tahmid, tasbih dimanapun kita berada. Selagi ada kesempatan untuk bersedekah, segera sedekah, meskipun hanya dengan secuil dari buah kurma. Jangan pandang kecil dari apa yang kita berikan, dan jangan pandang remeh dari apa yang hendak kita sedekahkan. Namun ingatlah bahwa sedikit, sekecil apapun dan sedikit apapun yang kita curahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan bernilai pahala jika kita lakukan dalam keadaan ikhlas sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita curahkan, sekecil apapun yang kita sedekahkan, kita akan mendapatkan kelak hasil dan buahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri-diri kalian dari api neraka, meskipun dengan secuil dari buah kurma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sani secuil dari buah kurma, kita dihasung oleh baginda Nabi untuk bersedekah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak amal soleh, amal ketaatan. Maka bagaimana lagi kalau seandainya kita punya lebih dari secuil buah kurma? Kita punya tenaga, kita salurkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita punya kendaraan, kita gunakan dalam rangka mendukung dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta, kita salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, jangan tunggu waktu nanti, besok, lusa, nanti, dan seterusnya. Hati-hati, jangan sampai engkau tidak bisa lagi melakukan amal soleh dikarenakan datang sebuah ujian, sebuah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqita'il lail mudlim, yang satu dengan yang lainnya semakin gelap dan semakin berat. Dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda, isbiru, bersabarlah kalian, bersabarlah kalian, bersabarlah kalian, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Dikarenakan tidak akan datang sebuah waktu, sebuah masa, melainkan setelahnya jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan nasihat yang mulia kepada seorang sahabat yang mulia. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Yang menjadi tujuan dan yang menjadi target dia adalah kehidupan akhirat. Kita di dunia cuman mampir sebentar saja, seperti orang yang melakukan perjalanan, seperti orang yang asing, tidak berlama-lama, sesuai dengan perlunya saja. Targetnya adalah sampai di tujuan, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa banyak amal pahala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasul, idza amsayta fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau di waktu sore, jangan tunggu datang waktu esok hari. Segera lakukan, segera amalkan. Jangan sampai datang permasalahan yang menjadikan engkau tidak mampu berbuat, menjadikan engkau tidak bisa beramal. Jika engkau di waktu pagi, fala tantadhiril masa. Jangan menunda, jangan menunggu datangnya waktu sore. Segera amalkan, segera laksanakan, segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah dimandikan, ketika kita telah dikafani, ketika kita telah diangkat oleh orang-orang yang mengantar jenazah kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita telah meninggal dunia, semua amalan kita terputus. Namun ingatlah, ada tiga perkara yang amal akan terus mengalir meskipun manusia telah meninggal dunia. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka orang-orang yang berilmu, semangatlah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari Rasul alaihi salatu wasalam meskipun cuma satu ayat. Maka orang yang berilmu banyak di tengah-tengah kita. Tidak cuma satu ayat, dua juz, tiga juz, 15 juz telah dia hafal. Tidak cuma satu hadis, 20 hadis lebih telah dia hafal. Maka sampaikan, dakwahkan, sebarkan ilmu yang kau miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, kalau kamu lakukan dalam keadaan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, meskipun engkau telah terbujur kaku, pahala akan mengalir kepada dirimu. Kemudian sedekah jariyah, infak sedekah yang disalurkan di jalan Allah Azza wa Jalla, yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Meskipun engkau sudah menjadi orang fakir, meskipun engkau sudah menjadi orang miskin, meskipun dulu sebagai orang yang kaya, sekarang di bawah kolong jembatan, namun ketika di masa kayamu kamu berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, ketika kamu dahulu manfaatkan sebaik-baiknya dengan hartamu, kemudian kamu ketika itu melaksanakan dalam keadaan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, insyaAllah pahala akan terus mengalir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak punya harta, yang tidak punya ilmu, juga masih bisa ada satu kesempatan yang Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan, yakni waladin salihin yad'u lahu, memiliki anak soleh maupun solehah yang mendoakan kebaikan, mendoa memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maghfirah untuk kedua orang tuanya. Sehingga yang punya anak, laki-laki maupun wanita, itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Jaga anak keturunanmu, dikarenakan itu adalah tabungan masa depanmu yang jauh lebih bermanfaat insyaallah ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik mereka dengan pendidikan yang baik, didik mereka, awasi mereka dan pantau mereka. Jangan sampai mereka tergeret ataukah tersedot dan tergiur dengan kehidupan dunia. Dari pagi sampai malam, sampai pagi yang di tangannya cuma HP. Al-Quran cuma diletakkan. Kemudian hadis sudah dia tinggalkan. Jangan sampai. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waladin salihin yada'ulah. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jama' jumlah rahimakumullah. Sebuah hadis yang pantas untuk kita ingat, di mana Rasul alaihi salatu wassalam suatu hari naik ke atas tembok melihat perkampungan kota Madinah dari atas ketinggian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala atamin min atamil Madinah faqal hal tadruna ma ara. Suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam naik di atas satu tembok dari tembok-tembok yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau pun bertanya, berkata kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, apakah kalian mengetahui apa yang aku lihat? Rasul alaihi salatu wasalam melanjutkan sabdanya, ara al-fitnah khilala buyutikum kama waqi'al qatri. Aku melihat ujian dan cobaan berada di tengah-tengah rumah kalian seperti jatuhnya tetesan-tetesan air hujan yang sangat banyaknya, yang sangat lebat menimpa apa saja yang ada di bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perhatikan Rasul alaihi salatu wasalam mengucapkan dan menyampaikan sabdanya ini 1400-an tahun yang silam. Sudah ribuan tahun yang dahulu kala. Namun ternyata Rasul alaihi salatu wasalam di kala itu menyampaikan bahwasanya beliau melihat ujian dan cobaan itu berada di tengah-tengah rumah para sahabat. Padahal ketika itu belum ada internet. Padahal belum ketika itu belum ada wifi. Ketika itu juga belum ada Android. Maka bagaimana lagi kalau seandainya kita terapkan, kita renungi di masa kita sekarang ini. Anak-anak kecil sudah senang dengan Android, sudah malas dengan Al-Quran. Kalau di kampung-kampung yang dahulu pegang turutan, sekarang pegang Android. Kalau dulu bisa membaca wassalamu wawu alif lam sinfatkah was sinfatkah salam alifatkah lalam indomahmu wassalamu, sekarang yang dilihat adalah mbah Google, YouTube dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mawaqi'al qatr, seperti tetesan tempat turunnya air hujan, di mana-mana ada ujian, di mana-mana ada cobaan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk betul-betul memperhatikan dari anak keturunan kita, jangan sampai mereka menjadi sumber dari malapetaka yang akan kita minta, yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan mereka bergelimang ataukah terseret terwarnai dengan dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang sangat-sangat jelek ini tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dengan demikian, di mana Rasul alaihi salatu wasalam sudah ribuan tahun yang silam memberikan hasungan atau memberikan ancaman, peringatan kepada para sahabat, maka kita harus lebih waspada kita lagi. Kita harus lebih sigap lagi dan kita harus hati-hati dari yang namanya ujian dan cobaan. Disebutkan oleh para ulama secara umum, yang namanya ujian dan cobaan itu ada dua macam. Fitnatu syubhat wa fitnatu syahwat. Yang pertama, ujian cobaan berupa syubhat, kerancuan. Kemudian yang kedua berupa syahwat. Yang syubhat adalah yang bersumber dari yang namanya kebodohan, sehingga dia pun bingung mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya dia memilih serampangan dikiranya benar ternyata salah. Kemudian fitnah syahwat, keinginan hawa nafsu yang lebih dia inginkan, yang lebih dia utamakan daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunnah wa mitna 'ala al-islam wa sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu aqimish shalah.